هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Makan tempoyak, makan opak, banyak tapi gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu ala ilahi lalu, asyadu ala madu rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat dan walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai penerusnya di akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang alhamdulillah banyak sekali yang hadir pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga setiap langkah, setiap perjuangan kita pada hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin. Kita juga patut bersyukur kepada kesempatan kali ini Ustadz Hanan Ataki telah bergabung bersama kita. Saya ucapkan terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di tengah-tengah kita. Adapun tema pada tabligh akbar kita di Tokyo ini ialah dimanapun berada cukup bagi kita Allah. Tema yang menarik khususnya bagi kita umat muslim yang tinggal di negeri minoritas ini. Maka dari itu kita bisa mendengar dan banyak mengambil ilmu dari Ustadz Hanan Ataki. Baik, tanpa biar tidak menyingkat memakan waktu, saya serahkan langsung pada Ustadz Hanan Ataki. Mohon maaf. Cek. Kita awali dengan sebuah lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita ucapkan syukur dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang Allah kasih kepada kita itu sebagian besarnya emang gak kita bisa sadari, tapi benar-benar ada dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan Islam. Teman-teman tahu gak kenapa banyak khatib, banyak ustaz selalu ngomong kayak gitu? Kayak banget kan ya? Kalau ustaz yang lain mungkin ngomong kayak gitu ada maknanya. Saya mah karena nervous. Bukan gara-gara baru buka IG mantan ya. Semalam sebukanya. Enggak. Kenapa nikmat iman dan Islam itu kayak selalu disebut-sebut sebagai nikmat paling besar? Karena cuma nikmat ini yang membuat kita bisa bahagia di dua alam. Kalau nikmat yang lain, kita mungkin bisa senang, bisa happy hanya di satu alam, yaitu di dunia doang. Misalnya dikasih uang banyak. Teman-teman senang gak dikasih uang banyak? Terutama uang dolar atau yen, ya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasa bahwa dunia mah gak usah terlalu dikejar. Kalau mau jujur, coba aja doa kayak doa Nabi. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak doa kayak gitu? Itu doa satu-satunya yang saya gak berani. Kalau ada orang yang bilang, kenapa ya Allah belum mendengar doa saya? Jadi seolah-olah dia tuh ngeraguin doa Allah, doa kepada Allah. Ngeraguin bahwa Allah itu maha mengijabah doa. Kalau benar-benar ragu, coba aja doa kayak gitu. Kan gak akan dikabulkan juga kan? Ya udah doa aja. Ternyata gak berani, berarti dia yakin sebetulnya. Secara alam bawah sadar, dia itu sebetulnya yakin Allah maha mendengar doa. Karena kalau dia ragu, gak mungkin dia berani ngedoain. Gak mungkin dia berat untuk ngedoain kayak gitu. Kayak misalnya kita meminta ke seseorang yang gak mungkin mengabulkan permintaan kita. Bisa minta apa aja kan? Karena gak akan dikabulkan. Kayak misalnya minta kepada mantan untuk balikan. Padahal dia udah nikah. Ya. Bisa move on ya. Kepo terus stalking, nyariin. Nemu ternyata postingan terakhir di pelaminan. Kakaknya yang nikah, ya. Alhamdulillah. Soalnya yang lalu dia nikah. Sama aja. Apa sih gak penting ya. Jadi dikasih uang banyak mungkin happy, tapi di dunia doang. Karena di akhirat begitu kita meninggal, sebanyak apapun uang kita pasti akan kita tinggalkan. Dan kita kalau misalnya meninggal bawa uang juga gak akan ngaruh uang kita di sana ya. Sama kayak misalnya kita bawa apa misalnya, kita bawa uang rupiah ke Jepang, kita beli apa-apa juga gak akan diterima. Kecuali kita nuker dulu ke dalam yen atau dolar. Atau ngegesek. Gitu juga kita pergi ke akhirat. Kalau kita misalnya bawa harta dunia, emas dan perak, gak usah uang kertas. Yang lebih berharga daripada uang kertas, adz-dzahabu wal-fiddah. Emas dan perak juga gak akan bisa dipakai sebagai alat tukar di akhirat. Karena alat tukar dunia sama akhirat tuh beda. Kalau dunia alat tukarnya adalah harta. Kalau akhirat alat tukarnya adalah pahala atau amal soleh. Sehingga kalau misalnya di akhirat kita pengen dapat satu kebaikan, setetes air aja harus dibayar dengan amal soleh kita. Ya Ustaz, enggak sih. Kenapa? Karena harga barang di surga itu lebih mahal dari semua amal soleh kita. Terus gimana cara kita ngebayar kalau nggak cukup harganya? Itulah berlaku rahmat Allah di situ. Kalau misalnya kita sholat satu rakaat, Allah mencatatnya minimal 10 rakaat. Kita sedekah sekali, Allah mencatatnya 700 kali. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena kalau nggak dilipat gandain, amal kita itu gak cukup untuk ngedapetin kebaikan akhirat. Jadi yang dimaksud kita masuk surga dengan rahmat Allah adalah Allah melipat gandakan pahala dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan. Itu maksudnya. Makanya banyak ulama, banyak ustaz bilang nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena cuma nikmat ini yang bikin kita bahagia dua alam di dunia dan di akhirat. Dan kenapa kita belajar yakin bahwa kita hidup dua kali, mati sekali? Dalam filsafat, ini agak ngomong filsafat dikit ya, capruk gak jelas ya. Dalam filsafat Arab, ketika saya dulu di Mesir belajar bahasa Arab seadanya, itu katanya tidak ketemu dua huruf mati dalam huruf Arab. Nanti mungkin ada juga filsafat Jepang yang tertera di dalam huruf kanji misalnya ya. Nah, filsafat Islam itu ada di dalam huruf-huruf Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, grammar, gak ketemu dua huruf mati. Kalau ada dua huruf mati berurutan atau berdampingan, itu akan dihilangkan terus dijadikan tasydid. Kalau ada dua huruf mati diganti dengan tasydid. Arti tasydid penekanan. Benar-benar gitu. Kenapa gak ada dua huruf mati? Karena tidak ada dua kematian dalam filsafat berpikir umat Islam. Kematian itu cuma sekali. Tapi bisa ketemu dua huruf hidup. Kenapa? Karena kehidupan itu dua kali, dunia dan akhirat. Sehingga kalau ada dua huruf yang sama-sama berstatus sukun atau mati, maka akan diganti dengan tasydid, artinya bahwa mati itu benar-benar ada. Ini filsafat bahasa. Dan pembuktiannya bahwa kematian itu benar-benar bahasa Al-Quran mudah. Negeri yang tandus, bagaimana Allah menjadinya kembali subur. Yang tadinya tidak ada satu benih pun, tidak ada satu pohon pun, tiba-tiba menjadi sebuah oasis. Sebuah tempat bagi orang bernaung, ada airnya, ada pohonnya, ada buah kormanya, segala macam. Perhatikanlah itu, maka begitulah kehidupan di akhirat. Allah juga nyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana kita diciptakan. Dulu kita tidak ada sama sekali, tiba-tiba menjadi ada. Maka semudah itu juga buat Allah untuk mengadakan kita kedua kalinya. Padahal kalau secara logika, yang pertama lebih susah dari yang kedua. Kenapa? Yang pertama itu belum ada bahannya. Yang kedua udah ada, tinggal disusun lagi nih. Yang pertama belum ada konsepnya, bentuknya. Yang pertama udah ada, cuman tinggal disusun. Maka kehidupan akhirat itu secara logika sangat logis. Kehidupan akhirat itu dalam Al-Quran disebutkan hampir di semua surat ada pembahasan tentang akhirat. Kenapa? Supaya kita sadar kita tuh hidup dua kali. Hidup sekarang dan hidup nanti. Cuman bedanya di surga itu gak ada jomblo. Itu doang sih bedanya. Jadi gak ada cerita di surga itu belum bisa move dari mantan. Gak ada di surga itu cerita ditikung. Itu gak ada. Gak ada adegan di surga lagi ngecengin, wah tuh kayaknya gua banget tuh, klik banget lah. Misalnya gua mah tipenya Jepang, Korea lah, Oriental ya. Wah ini pas banget nih, bidadarinya Oriental gitu. Ternyata dia udah jadian sama orang lain, terus kecewa, bunuh diri di surga, loncat ke neraka gitu kan. Itu gak ada. Karena kenapa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu sifat umum dari kehidupan di surga. La khaufun wa la hum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa kecewa. Jadi di surga itu gak bakalan dikecewain. Kok kamu gitu sama aku? Enggak ada itu di surga. Iya, kamu. Enggak ada kayak gitu-gituan di surga. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ada asyiril ladzina amanu. Mereka terus setiap hari dapat berita gembira. Hari ini berita gembira apa, besok berita gembira apa, lusa berita gembira apa dan seterusnya. Dan modalnya cuma kalau kita menjadi hamba Allah yang percaya kepada Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kayak gitu? Karena akhirat dan surga hanya Allah sediakan kepada hambanya yang percaya. Kalau enggak percaya, ya berarti tidak punya perjanjian apa-apa. Jadi kita berakad dengan Allah itu dengan iman. Saya percaya ya Allah. Kalau percaya ya sudah, beramallah untuk dua kehidupan. Beramal untuk di dunia dan beramal juga untuk akhirat. Jadi kalau kayak saya tuh punya satu hashtag yang coba dijalankan dan mudah-mudahan bisa di-share juga ke kita. Hashtagnya sedekah sesering belanja. Jadi kalau kita belanja, kita di waktu yang sama juga coba kasih budget sedekah. Minimal 30%. Ini bukan syariat ya. Ini mah saya jalanin coba-coba nih. Tapi alhamdulillah udah coba dijalankan. Kalau saya belanja 1 juta, berarti saya akan ngeluarin budget 1.300.000 kurang lebih. 300-nya transfer ke rekening sosial atau rekening kemanusiaan. Jadi kan ketahan nih mau belanja. Duh, 10 juta berarti 13 juta kan? Ketahan. Minimal 30% kalau menurut saya. Biar kerasa. Ketahan juga. Sekaligus kalau kita belanja, apalagi di Indonesia, kan suka nggak ada uang receh tuh. Kalau di Jepang mungkin banyak ya, uang sen atau apalah istilahnya. Kalau di Indonesia suka nggak ada kembalian. Niatkan transaksinya bukan cuma transaksi jual-beli, tapi transaksi sedekah. Naik ojek online misalnya. Kan suka dibilang, mas maaf, kan bete tuh. Wah, kayaknya sengaja nih biar gak perlu dibalikin, gak ada kembalian. Dan itu udah kayak jadi kebiasaan beberapa driver online atau driver taksi biasa. Kalau kita niatkan transaksi jual-beli, kadang gampang kecewa. Tapi kalau kita niatkan memang transaksinya jual-beli plus sedekah, insya Allah kita akan lebih rela. Sehingga kita dapat dua kebaikan sekaligus. Kebaikan dunia dapat, kebaikan akhirat juga dapat. Inilah kenapa nikmat iman dan Islam itu selalu disebut sebagai nikmat yang paling berharga, karena cuma nikmat itu yang bikin kita bahagia di dalam dunia dan akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah bete kan? Pernah sesekali, sering, gimana yang mana nih? Wah, ketahuan statusnya ya. Pernah sesekali, sering misalnya. Pasti sering bete. Masa udah tinggal di Jepang masih bete? Kan udah tertib banget, dah segala macam teratur luar biasa ya. Dan orang Jepang juga moralnya menurut saya itu luar biasa, keren. Sampai kayaknya kita juga perlu belajar dari mereka tentang moral, sopan santun, etika. BT, pernah baper? Wah, tragis juga ya nasib kita di sini. Kenapa baper? Karena LDR-an ya. Ditinggal nikah, waduh. Hal apa yang bikin kita paling baper? Saya paham banget. Pernah sih kayak gitu. Yang mana nih? Ya, baper, bete, kecewa, hampir putus asa. Karena gak boleh putus asa. La tayasu, la tangnatu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sedih, takut, itu adalah sifat-sifat manusia. Cuman kadang alasannya masih wajar, ada juga yang alasannya gak wajar. Yang membedakan orang baik atau orang yang kuat dengan yang tidak cuma alasannya. Tapi kalau rasa itu, semuanya juga pernah ngalamin. Nabi pernah sedih? Makanya turun ayat, inna a'tayna kal kautsar. Itu ayat hiburan buat Nabi. Nabi pernah kecewa? Pernah. Makanya turun ayat, ya ayyuhal muzzammil. Nabi pernah misalnya marah? Pernah. Makanya turun ayat, abasa wa tawalla. Kalla innaha tadhkirah. Artinya perasaan emosional seseorang itu manusiawi. Cuman kalau kita turutin terus, ini bikin hidup kita gak nyaman. Masa mau bete sampai setahun kan gak enak ya. Move on mah maksimal, kalau gak bisa paling lama tuh 3 hari. Harusnya udah bisa move on. Hari ini diputusin, 3 hari kemudian normal lagi. Ya udah deh, 3 minggu lah paling lama ya. Ada yang 3 tahun, 30 tahun. Ini luar biasa nih, bukan setia itu mah. Itu berarti dia ada sesuatu yang harus diobati. Kadang-kadang kita sakit hati sama teman kita, dia salah ngomong, salah sikap, segala macam, namanya manusia. Kita tuh berteman dengan manusia ya, bukan dengan malaikat. Apalagi nanti kalau udah nikah, kita tuh menikahi manusia, bukan menikahi malaikat. Yang namanya menikahi manusia, tetap ada salahnya, gak mungkin dia sempurna. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja sama istrinya, keluarga yang paling ideal, tetap aja ada adegan-adegan kayak beda pendapat, kemudian kayak istri Nabi lagi bete, lagi cemburu, itu manusiawi banget. Cuman recovery-nya yang harus kita pelajari, gimana biar cepat recovery, jangan lama-lama. Lagi marah, cepat normal lagi. Sakit hati, gampang memaafkan. Bete, plong lagi misalnya. Baper misalnya, jadi tegar lagi. Gimana cara kita nge-recovery perasaan kita ketika lagi drop, lagi down. Nabi pernah misalnya di rumah tangga beliau, istri beliau bete. Ini hebatnya Nabi dibandingkan kita ya. Istrinya lagi bete, bisa dibuat ketawa. Dan kita mah orang lagi ketawa dibuat bete. Sebaliknya. Jalan sama teman-teman, tiba-tiba kita ngerusak suasana jadi pada bete kan. Itu tuh saya banget lah mungkin. Tapi kalau Nabi, orang lagi pada baper, lagi pada sedih, dibikin ketawa sama beliau. Ini akhlak yang luar biasa. Istrinya lagi ngambek. Ya udah, saya mau pulang aja ke rumah ayah saya, Abu Bakar. Kata Nabi, saya anterin ya. Coba, bisa gak gitu? Gak akan bisa. Belum punya juga. Maaf ya, saya mah hobi. Susah ditahan. Tapi ini karena sayang ya sama teman-teman, karena kita pernah sama nasibnya. Pernah ya, udah lama tapi 12 tahun yang lalu. Saya anterin ya, kata Nabi. Ya deh, marah masih ngomong, ya deh gitu. Akhirnya keluar. Diantar pakai mobil mewahnya Nabi, mereknya Onta. Kenapa saya bilang mobil mewah? Itu bukan ngeledekin, karena emang harga Onta itu mahal, teman-teman. Satu Onta merahnya Nabi itu harganya paling murah 3 miliar. Bisa beli 3 Alphard kali ya. Jadi benar-benar di garasi Nabi itu ada 3 kendaraan mewah semua. Kalau untuk touring, beliau naiknya Alphard. Yang jauh-jauh maksudnya. Yang CC-nya bukan Alphard, malah di atas Alphard. Udah naik kayak Hammer kali, yang CC-nya udah 4.000. Kalau buat balapan, pemotoran gitu, Nabi naiknya kuda. Kalau ke warung, ke tetangga, naiknya keledai. Harga kuda Nabi itu, harga kuda Pak Prabowo aja berapa? 3M ya? Apalagi kuda Nabi yang biasa dipakai perang, itu harganya minimal 3 miliar. Onta 3 miliar, udah 6 miliar. Itu terparkir di garasinya semua. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, cuman sederhana. Dianterin naik onta. Onta mah kan kalau mau naik harus agak tinggi tuh buat cewek. Akhirnya Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya sebagai pijakan buat istri. Belajar ya, tutorial suami romantis. Gini, terus istri naik ke atas lutut Nabi, terus ke atas onta. Gak apa-apa, walaupun motor kita bebek, tetap aja gini. Ntar naiknya, mas apa-apaan sih? Sunnah-sunnah. Makanya yang diikutin dari satu, yang keren gak diambil. Jangan cuman ritualnya walaupun itu baik. Akhirnya istri cuman ya udah deh, udah nggak apa-apa ya, kasihan daripada celana kamu kotor kan, itu baru beli misalnya, naik ke atas motor. lagi ada tips lagi tuh, kalau naik motor nanti pulang ke Indonesia jangan pernah bawa jas hujan, karena kalau hujan langsung buka sah mah mama nggak boleh kena setetes air hujan pun sih. Terus kita memotoran nggak pakai baju. Sampai di rumah cari antangin, dikerok gitu ya. Dianterin ke rumah Abu Bakar sama Nabi. Sampai di rumah Abu Bakar, Abu Bakar nanya, ya Rasulullah ada apa? Kalau ada butuh sesuatu, miss call aja pasti saya datang. Nggak usah datang jauh-jauh maksudnya. Panggil aja lewat seorang utusan, nanti saya akan nyamperin. Enggak, Aisyah pengen ketemu ayahnya. Aisyah lupa kalau ayahnya itu murid Nabi. Mau ngelaporin ke murid ayahnya, murid suaminya, kan agak-agak gimana gitu. Duduklah Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasul? Abu Bakar gak nanya ke Aisyah sama sekali, Aisyah diem aja. Terus Nabi bilang, Aisyah boleh gak aku ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya, coba. Aisyah lagi bete nih. Boleh tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Apakah Nabi marah? Ini hebatnya Nabi, gak marah. Padahal beliau itu Nabi loh, kekasih Allah. Allah aja percaya sama beliau, masa Aisyah enggak? Yang marah siapa? Abu Bakar, langsung didorong sama Abu Bakar. Aisyah, kamu jangan gitu sama Nabi. Allah aja ngomong, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu gak pernah ngomong asal ngomong, pasti wahyu dari Allah. Masa kamu mau menuduh Nabi bohong? Pas kayak gitu Nabi langsung menengahi, ya Abu Bakar, jangan kamu sakiti istri saya. Kami tidak datang ke sini untuk engkau memarah-marahi istri saya. Ya, ya Rasulullah. Terus Nabi ngelihat ke belakang, Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan? Aisyah senyum, ya deh gitu. Terus sekarang gimana? Ya udah kita pulang aja daripada orang itu ngamuk. Ya udah pulang. Jadi istri lagi bete dibikin ketawa. Luar biasa, aura kesabarannya itu di atas rata-rata. Memang benar kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, benar-benar akhlaknya di atas rata-rata. Gimana caranya kita nge-recovery sendiri nih, bete kita, baper kita, sedih kita, sakit hati kita kepada seseorang kalau misalnya lagi ada masalah? Ada orang yang merecovery-nya dengan jalan-jalan. Ada orang yang recovery-nya dengan kuliner. Nyari makanan yang paling pedas. Dia makan, kenapa tuh kok pakai sambal terus? Ya seperti pedasnya masa lalu. Wah. Dia pakai sambal banyak. Ada yang jalan-jalan. Kayak saya kalau lagi baper, cari ombak. Minimal yang 3 meter. Ombak gulung saya dong. Digulung sama ombak. Kenapa? Karena tiba baper. Misalnya nih, kan di daerah Jawa Barat tuh Batu Karas sama Cimaja ya. Cuman kalau Cimaja untuk pro lah, Batu Karas untuk orang-orang yang baru belajar. Nih, cari ombak, terus pokoknya menghilangkan bete itu dengan cara traveling, terus ngopi sama teman-teman. Misalnya kayak Umar kan pernah tuh dimarahin istri. Umar sebagai seorang jawara Quraisy, gak ada yang berani kan sama Umar. Berani lo sama gue, lo lihat nih. Nih. Umar gak ada yang berani. Nabi itu hijrah sama Abu Bakar. Saya juga kadang-kadang kepikiran ya, kenapa Nabi hijrahnya gak sama Umar aja ya? Kenapa sama Abu Bakar? Padahal kan kalau hijrah sama Umar enak, gak ada yang kejar. Gimana mau kejar? Umar berdiri depan Ka'bah terus posting. Apa captionnya? Wahai orang-orang Mekah, saya mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Itu postingannya. At Abu Jahal, at siapa segala macam. Semua dimention sama dia. Pas Abu Jahal lihat ini ada postingan baru, buka. Wah, Umar nge-mention saya. Waduh, kayaknya nih mau fallback misalnya. Ternyata nggak ada yang berani. Jangankan nunggu, nge-like postingannya aja nggak berani coba. Pada diem aja, itu postingan Umar paling sepi kayaknya. Nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like. Pas Umar mau hijrah, kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja? Kan nggak ada yang berani ngejar. Lebih aman kan? Kenapa hijrahnya bareng Abu Bakar? Yang secara status di Mekah itu bukan orang yang